Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah فأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Kita kemarin bahas tentang nasihat penting untuk para wanita terkait dengan salah satu beberapa dari beberapa perangai yang jelek, sifat-sifat yang jelek yang merupakan larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat yang jelek adalah hasad. Kita sudah tahu bahwa hasad merupakan salah satu di antara sifat yang jelek yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru." Di antara larangan di sini beliau menyatakan la tahasadu. Jangan kalian saling melakukan apa? Hasad. Ya. Sehingga hasad ini sudah disebutkan kemarin pengertiannya. Ya. Dan juga telah disebutkan kemarin bahwa sifat hasad ini salah satu di antara sifat Yahudi dan Nasara. Hasad ini salah satu sifat orang munafikin. Dan hasad ini salah satu sifat yang dimiliki oleh syaitan. Bahkan disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, yang pertama kali melakukan hasad adalah iblis laknatullah alaih kepada Adam alaihi salam. Ya. Kita masuk poin yang keempat. Wal hasad. Hasad ini merupakan yufarriq baina rawabit al-qawiyah. Hasad ini merupakan perkara yang akan merusak hubungan atau ikatan yang kuat, ya, baik hubungan anak saudara dengan saudaranya, ya, saudara kandung dengan saudara kandung, yang satu dengan yang lain, itu hancur disebabkan oleh penyakit yang namanya hasad, ya. Sebagai contoh di sini kisahnya Yakub alaihissalam, ya, Yusuf alaihissalam, Yakub memiliki anak yang namanya Yusuf alaihissalam, dan Yusuf memiliki saudara yang lain. Ya. Dan barakallahu fikum, terjadilah kedengkian terhadap diri Yusuf alaihissalam dari saudara-saudara yang lain ketika melihat bahwasanya bapak mereka yaitu Yakub sangat mencintai, ya, dibandingkan mereka, yakni kecintaan Ya'qub terhadap Yusuf begitu tingginya, sehingga saudara-saudara yang lain merasa iri, kenapa kami tidak lebih dicintai daripada Yusuf? Ya. Maka Allah kisahkan hal ini di dalam surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah." Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya, saudara kandungnya yaitu Bunyamin, lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita yaitu saudara Yusuf tadi adalah suatu golongan yang kuat. Ya. Inna abana lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam keadaan kekeliruan yang nyata. Ya. Akhirnya ketika mereka melihat kecintaan Ya'qub yang begitu besarnya kepada Yusuf alaihi salam dan saudaranya, saudara yang lain merasa iri, dengki ketika melihat mereka tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh Yusuf alaihi salam. Kecintaan, ya, nikmat dicintai oleh ayah-ayah mereka, ya. Akhirnya mereka bersepakat untuk apa? Melakukan sebuah kejahatan kepada diri Yusuf alaihissalam. Mereka mengatakan, "Uqtulu Yusufa awit rahuhu ardon yakhlulakum wajha abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin." Mereka mengatakan, bunuh saja Yusuf. Bunuhlah Yusuf. Atau kalau enggak, buang di suatu daerah yang tidak dikenal. Supaya perhatian ayahmu itu tertumpah kepada kamu saja. Artinya mereka hanya mendapatkan perhatian yang khusus dari bapak mereka, tidak lagi memperhatikan Yusuf alaihissalam. Dan nasihat ini kemudian mereka mengatakan, watakunu min ba'dihi qauman shalihin, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Artinya kalau sudah melakukan pembunuhan kepada Yusuf, bertobat nanti gampang, ya, itu nasihatnya demikian. Dinasehati untuk membunuh Yusuf, ya, atau membuang Yusuf supaya ayah mereka itu hanya melihat mereka, tidak lihat Yusuf. Dipisahkan antara anak dan orang tua dari orang-orang yang hasad. Hasad dengki kadang memisahkan antara anak dan orang tua. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya mereka memahami bahwa kalau membunuh Yusuf, ini bisa menjadi sebab mendapatkan kecintaan bapak-bapak mereka. Ternyata hasad ini tidaklah membawa kecuali kejelekan. Ya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran yang dari kisahnya saudara-saudara Yusuf yang hasad kepada Nabi Yusuf alaihissalam, bahwasanya sesungguhnya hasad itu kadang merusak hubungan baik di antara sesama. Ya. Kemudian kisah yang kedua, bagaimana hasad bisa merusak, memisahkan hubungan baik antara kerabat, keluarga, ya, bahkan saudara. Kisahnya dua putranya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ketika dua putra Adam ini diperintahkan oleh Allah untuk berkurban, dan salah satu di antara keduanya ada yang diterima kurbannya dan ada yang tidak diterima oleh Allah kurbannya. Ya. Dikisahkan dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai ayat 31. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ya. Ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah kedua putra Nabiullah Adam alaihissalam, yakni Habil dan Qabil. Ya. Bil haq, menurut yang sebenar-benarnya. Berdasarkan cerita yang sebenarnya. Bagaimana? Idza qarraba qurbanan, ketika keduanya mempersembahkan korban kepada Allah. Yang satu berkorban binatang yang dimiliki, yang satu berkorban hasil kebun yang didapatkan. Maka kata Allah, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Maka diterimalah kurban salah satu dari keduanya dan tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah dari yang lain. Ya. Maka kemudian Qabil berkata. Qabil yang tidak diterima kurbannya itu mengatakan, la aqtulannak. Pasti aku akan membunuhmu. Ya, lihat. Saudaranya korbannya diterima, dia tidak diterima, jengkel, marah. Ini akibat daripada hasad, sampai melakukan tindakan yang cukup membahayakan. Apa itu? Pembunuhan. Qala la aqtulannak, pasti aku akan membunuhmu. Lalu Habil menjawab ucapan saudaranya. Habil menjawab ucapan Qabil. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima kurban kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Demikian kisah ya. Yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Pelajaran penting dalam Al-Qur'an. Bagaimana sesungguhnya iblis ya, yang pertama kali kata Syekh Utsaimin melakukan hasad di dalam jannah ya, di dalam di akhirat dulu, yakni ketika di zaman Adam alaihissalam, maksud kami, maka kemudian ketika anak Adam turun ke dunia pun ya, iblis dan bala tentaranya mengerahkan segala upaya agar muncul kerusakan di muka bumi ini. Ternyata hasad yang dulu dilakukan iblis ditiru oleh anak manusia. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala kejahatan-kejahatan syaitan, dari makar-makarnya syaitan, karena sesungguhnya hasad ini berakibat ya, sangat merusak hubungan antara sesama ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berta'awud. Allah memerintahkan nabinya berlindung diri dari orang yang hasad. Ya. Orang yang hasad. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idha waqab. Wa min syarri nafasati fil uqad. Ditutup. Wa min syarri hasidin idza hasad. Maka di akhir ayat ini Allah menyatakan, aku berlindung dari kejahatan hasidin, orang yang hasad, idza hasad, apabila melakukan apa? Hasadnya, kedengkiannya. Orang hasad kalau sudah bereaksi ya, ini cukup membuat apa? Bikin kacau ya. Berbahaya, Ustaz. Oh, berbahaya. Sampai membunuh seperti tadi. Sudah sampai tingkatan membunuh bersama manusia. Ya. Berarti penyakit ini suatu yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita sebagai muslim, muslimah, ya. Seorang wanita, jangan sampai muncul kedengkian di saat saudaranya, tetangganya mendapatkan rezeki. Ya, tetangganya mendapatkan mungkin rumah yang baru, ya, mulai mau bangun. Kita kok sudah bertahun-tahun rumahnya tidak dapat-dapat, wah dia sudah apa? Wah baru kemarin sudah langsung besar rumahnya, usahanya langsung besar kelihatannya. Lalu muncul di dalam diri seorang itu hasad, ya dia sedih lantaran saudaranya mendapatkan apa? Kenikmatan. Nikmat. Dia tidak bersyukur dengan nikmat yang didapatkan. Dia hanya memandang nikmat orang lain. Ya, wah dia sudah banyak seperti itu kok saya masih kecil segini. Ya. Dia sudah sampai di sana kok saya masih di sini. Wah dia sudah lebih maju saya kok masih begini juga. Sehingga nikmat yang ada tidak dipandang. Malah sedih melihat nikmat orang lain. Hasad. Ya. Maka Rasulullah SAW menasehati kepada kita, unduru ila man asfala minkum. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Ya. Lihatlah orang yang keadaannya di bawah kalian. Ya. Orangnya mungkin kalau diajari ilmu tidak nangkep, pelan, ya. Pelan. Mungkin kalau dilihat dari sisi kita punya kelebihan, mendengar langsung hafal, langsung paham. Nah ini tidaklah seorang itu melihat kepada orang yang di bawah kalian dalam masalah rezeki. Wala tanduru ila man huwa asfaqakum, jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Kenapa yang demikian? Ini ajdar alla tasdaru ni'matallah. Hal ini akan lebih seorang itu memperhatikan dengan nikmat yang ada dari nikmat Allah, sehingga dia tidak akan merasakan apa itu? Tidak akan merasakan adanya tidak memiliki nikmat Allah. Bahkan dia merasa nikmat dengan nikmat yang ada. Iya. Ini hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga orang yang hasad biasanya akan merasa tidak memiliki nikmat dibandingkan nikmat yang ada pada saudaranya. Padahal mungkin dirinya sudah dapat banyak mendapatkan nikmat rezeki. Tapi karena dia memandang orang lain yang rezekinya mungkin lebih besar, lebih banyak, lebih banyak, usahanya lebih maju. Akhirnya nikmat yang sudah ada terasa hilang ya. Ya? Iya. Itu yang ada jadi terasa hilang. Karena dia memandang kemana? Yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Atasnya. Di atas. Wah dia sudah lantai 5, saya baru lantai 1. Kita naik lantai 2, dia sudah lantai 10, saya baru lantai 3. Terus. Akhirnya apa? Hilang sudah kelihatan. Hilang nikmat tadi. Padahal banyak orang yang rumahnya adalah kolong jembatan. Rumahnya di kolong jembatan, Masya Allah, tidak punya rumah. Coba lihat nasib mereka bandingkan dengan nikmat kita yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada orang tidak punya usaha. Kita Alhamdulillah sedikit-sedikit punya apa? Usaha. Ya. Walaupun mungkin hasilnya tidak terlalu besar, tapi Alhamdulillah. Coba pandang orang di bawah kita, ya mungkin sehari dapat untung 5.000, itu pun kalau untung, ya. Tapi kita Masya Allah dapat untung lebih daripada itu. Yang demikian ini akan lebih menjadikan orang merasa bersyukur dan menambah syukurnya dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Orang yang hasad itu berarti mengingkari terhadap ketentuan Allah dan hikmahnya. Kenapa? Karena Allah sudah tak jadikan masing-masing orang itu mendapatkan bagiannya. Yang membagi rezeki itu Allah. Ya. Bukan kepandaian kita, bukan kecerdasan kita, bukan karena dukungan modal harta kita. Tapi sekali lagi yang membagi-bagi rezeki itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang hasad berarti mengingkari apa? Nikmat dari Allah. Pembagian rezekinya Allah. Iya. Ya. Ada yang jadi pemimpin, ada yang pimpin. Tidak semuanya jadi pemimpin ya. Nanti kalau semua jadi pemimpin, siapa jadi rakyat? Tidak ada Ustaznya. Kacau ya. Pemimpin dengan pemimpin bertempur Ustaznya. Nah, iya. Semua jadi pemimpin. Makanya ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi rakyat. Ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Iya. Ada yang kaya, dan ada pula yang miskin. Iya. Ada yang alim, ada yang jahil. Masing-masing diberi oleh Allah bagiannya masing-masing. Ada yang sehat, ada yang sakit. Begitu apa ya? Iya. Sudah aturan yang ada di muka bumi ini. Iya. Maka masing-masing orang mendapatkan bagiannya sesuai dengan ketentuan Allah. Bisa dilihat dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Lalu kata Allah, sesungguhnya kamilah yang menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia. Ya. Jadi kamilah kata Allah yang membagikan ya di antara mereka kehidupan dunia mereka. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kami angkat, kami tinggikan, dan kami meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Ya. Yang berharta bisa minta pertolongan kepada orang yang tidak punya harta untuk bekerja di rumahnya. Ya. Dikatakan kaya karena ada orang miskin. Ya. Kalau semuanya orang kaya, ada yang miskin. Tidak ada. Ya. Dikatakan miskin karena ada yang kaya, kaya. Dan saling membutuhkan. Sekaya-kayanya orang, tetap dia butuh orang yang tidak lain, punya orang lain ya. Wah, saya mau bikin rumah ini. Nyari pemborong. Ya, cari pemborong. Cari tukang kayu. Cari yang bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumahnya. Iya. Dan itu merupakan Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan, yang membagi-bagi di antara mereka rezekinya. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang ada, ya. Dengan kenikmatan yang ada, dan jangan sampai muncul kedengkian. Pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa sahabat, ya. Yang mereka itu barakallahu fikum ingin mengejar pahala-pahala yang didapat orang-orang yang punya harta. Karena orang berharta itu banyak melakukan kebaikan-kebaikan dengan hartanya. Sedekah, infak, membantu orang fakir miskin, dan yang lainnya. Lalu dikisahkan orang-orang yang miskin ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta petunjuk agar bisa mendapatkan pahala yang didapat orang kaya. Ya. Jadi ini namanya berlomba-lomba ya. Lomba-lomba. Diriwayatkan dari Abu Dzar. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemui Nabi, "Ya Rasulullah, dahaba ahlu dusur." Orang-orang yang kaya itu telah pergi membawa pahala, bil ujur yusallun kama nusalli. Mereka salat seperti kita salat. Wayasumun kama nansum. Mereka saum, kita juga saum. Wayatasaddaqun bifuduli amwalihim. Orang yang kaya itu bersedekah dengan keutamaan, kelebihan harta yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Maka apa yang dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Melihat orang-orang yang ingin mengejar orang kaya bersedekah. Ya. Ini namanya ghibtah. Ghibtah itu ingin mendapatkan nikmat yang didapatkan oleh saudaranya. Tapi ini bukan hasad. Kalau hasad itu dia menginginkan nikmat yang ada pada saudaranya agar hilang atau pindah kepada orang lain atau kepada dirinya. dan disertai dengan kebencian. Kalau ini kisah orang-orang yang fakir menemui Nabi SAW, ingin mengejar kebaikan yang dilakukan orang-orang kaya dari sodakoh-sodakoh mereka, ini namanya hibtoh. Hibtoh itu adalah salah satu sifat yang baik, walaupun dengan istilah hasad. La hasada illa fi isnatain. Bahasanya hasad, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Rajulun atahu Allahu mala fasallatahu ala halakatihi fil haq. Yaitu orang yang diberi oleh Allah harta, lalu harta itu digunakan, dihabiskan di dalam membela kebenaran. Wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang diberi oleh Allah hikmah, ilmu, dan dihabiskan, dijalankan ilmunya, dia amalkan dan diajarkan. Ya. Hadis itu dalam Bukhari. Juga dalam Muslim, dalam sahihnya. Ini semakna dengan hasad bahasanya, la hasada. Tapi kata ulama ini namanya hibtah. Hibtah yakni seorang berangan-angan, berharap mendapatkan seperti yang didapatkan oleh saudaranya. Ya. Ini namanya hibtah. Lebih tepat dikatakan hibtah, dan ini yang diistilahkan oleh para ulama untuk mengejar pahala yang didapat oleh saudaranya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal itu maka berlomba-lombalah orang-orang yang berlomba. Jadi kita ini sedang berlomba siapa yang lebih dahulu mendapatkan ridhonya Allah. Ayo, siapa dulu? Ternyata sudah ada yang sampai ya. Sudah para sahabat sudah setar dan finish dan mendapatkan keridhaan Allah, yaitu para sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, kita tinggal bisa enggak kita mau kalah di tengah jalan atau malah berhenti, nah, kita sudah start harus sampai pada garis apa namanya? Finish. Garis finish ya. Iya. Finishnya itu nanti di akhirat ketemu di jannah. Iya. Maka berlomba-lomba yang seperti ini merupakan perkara yang baik, dan ini bukan termasuk hasad. Ini bukan termasuk hasad. Akhirnya sahabat yang miskin diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali salat membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya. Dan ini merupakan salah satu keutamaan yang besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang namanya hasad, dan berbeda dengan apa yang namanya hibah. Baik. Itu tadi beberapa poin penting di antara hasad dan sifat-sifat yang dimiliki oleh golongan-golongan orang Yahudi, munafikin, syaitan. Hasad ini merupakan salah satu hal yang merusak hubungan antara seorang dengan seorang, merusak ikatan yang kuat. Dan juga hasad ini merupakan salah satu di antara hal yang akan menjadikan seorang melupakan dengan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Di sini Syekh Utsaimin saya tambahkan dalam Syarah Bulul Maram ya, ada beberapa kerusakan-kerusakan dari hasad itu sendiri. Yang pertama, hasad ini merupakan perkara yang i'tirad al-hasid ala hikmatillah. Bentuk seorang itu menentang kepada hikmahnya Allah, takdir Allah. Ini yang pertama. Jadi kalau ada orang hasad, sudah sempat kami singgung tadi, ini pertanda orang tersebut menentang dengan hikmah Allah, dengan takdir Allah yang Allah berikan kepada seseorang. Ya. Kalau ada seorang diberi oleh Allah harta, ilmu, anak, kedudukan yang Allah berikan kepada dia, itu nikmat yang Allah berikan kepada dia. Nah, kalau engkau hasad, seolah engkau mengatakan orang ini tidak berhak mendapatkan nikmat ini. Ya. Seolah-olah kita yang hasad mengucapkan kalimat orang itu tidak berhak mendapatkan nikmat itu. Maka dia berusaha untuk menghilangkan nikmat yang ada pada saudaranya. Berarti ini bentuk menentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kerusakan yang pertama. Bentuk penentangan terhadap apa? Qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa kadzalik aidan hasad itu tidak sepi dari sifat melampaui batas dari orang yang dihasadi. Orang yang hasad mesti akan melakukan apa? Hal yang melampaui batas. Hasad ini akan memunculkan perkara-perkara yang melampaui batas. Iya, kadang dengan lisannya, ya, lisannya bikin berita yang tidak benar, ya. Oh, jangan beli sana, masakannya dicampuri ini. Nah, ya, jangan beli bakso di sana, katanya baksonya dicampuri apa? Daging tikus katanya. Padahal enggak, ya. Karena dia mungkin baru mau buka, takut enggak laku, ya. Ini namanya hasad, ya. Ya, ada-ada aja tingkah orang hasad. Jangan di sana, di sini aja, di sini lebih gini dan begitu. Atau yang kedua dengan perbuatannya. Kadang orang yang hasad itu melakukan perkara melampaui batas dengan bentuk perbuatannya tadi. Seperti kisahnya Qabil dan Habil. Sampai berarti tingkatan apa? Pembunuhan tadi. Membunuh. Kadang ada yang pakai karena takut warung makannya tersaingi, ya, lalu datang ke dukun untuk diapakan lawan bisnisnya itu supaya kena apa namanya santet atau apa, ya. Iya, pernah terjadi hal seperti ini, dan ini merupakan salah satu bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Jibril meruqyah kepada nabinya dari orang yang hasad. Bimbingan agama ternyata menuntun. Seorang itu diruqyah, sampai Nabi diruqyah oleh Jibril dari tingkah lakunya orang yang hasad. Bismillah. Yubrik. Wa min kulli da'in yashfik. Wa min syarri hasidin idha hasad. Wa min syarri kulladhi aynin. Ya. Jibril meruqyah nabinya di saat nabinya itu terkena sakit. Ya. Dan di antara isi ruqyah yang dibaca oleh Jibril ternyata apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dengan menyebut nama Allah yang memberikan kesembuhan dari segala penyakit dan dari segala kejahatan orang yang hasad apabila hasad. Iya. Wa min kulli dhi'in, dan dari setiap pandangan mata yang jahat. Iya. Nah, ini kadang karena lawan bisnisnya terus maju usahanya, ya, lalu dia dengan segala upaya baik ucapan dengan ucapan dibikin isu tidak berhasil. Nah, akhirnya dengan apa? Dengan perbuatan agar bagaimana nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang, ya. Na'udzubillah. Maka harus melindungi diri, membaca zikir kepada Allah, ya, membaca zikir-zikir yang dijadikan sebagai benteng dari kejahatan-kejahatan orang yang jahat tadi. Yang ketiga, hasad, di antara kerusakan hasad kata Syekh Utsaimin, orang yang hasad akan selalu timbul rasa sempit di dalam dadanya, ya. Orang yang hasad akan selalu timbul, muncul. Apa itu? Sempit dadanya. Bahasa orang kita sumpek. Tahu sumpek, ya? Sumpek, ya. Tahu sumpek. Ya. Lihat orang lain senang malah dadanya susah, sempit. Tidak senang. Sampai kadang orang yang hasad itu memikirkan nasib, nikmat saudaranya sampai dia tidak enak makan. Gimana ya supaya nikmat dia itu hilang? dipikir-pikir sampai tidak enak makan, tidak enak tidur. Semakin orang yang didengkini itu bertambah nikmatnya, dadanya tambah sempit. Orang yang sudah saya benci kok malah tambah maju, usahanya tambah maju, anaknya tambah soleh dan solihah, ilmunya tambah banyak dan tambah berfaedah, tambah maju, orang lain dia tambah apa? Semakin sesak. Nah, dadanya semakin sesak, tambah bingung, tambah susah. Dan ini menunjukkan bahaya hasad tidak membawa kebaikan, justru membawa kesusahan. Oleh karena itulah, barakallahu fikum, sampai-sampai ketika sedang sholat pun mungkin kepikir, kenapa orang itu dapat banyak kebaikan? Nah, tidak hilang saja. Ya. Sampai sholatnya tidak khusyuk. Karena mikirin apa? Kenikmatan orang lain tadi. Orang lain. Sedih dia terus. Sedih. Iya. Akhirnya mungkin yang dibahas adalah kejelekan orang lain karena dia hasad. Ya. Yang dia hasad itu, wah, dibongkar. Padahal bukan aib yang ada padanya. Ya. Itulah hasad. Menjadikan orang itu bersepit dada. Ya. Itu tiga poin barangkali ya. Ya. Itu diantara poin penting kerusakan-kerusakan yang disebut oleh para ulama rahimahullah. Dan insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Di sini saya mohon maaf, semoga bermanfaat dan semoga Allah berikan taufik kepada kita selalu istiqomah di atas sunnah dan bisa ikhlas menjalankannya, dan semoga jadi amal soleh apa yang kita lakukan. Kami mohon maaf sekali lagi bila mana di antara ucapan kami banyak hal yang tidak berkenan, dan bila mana ada kekeliruan, sekali lagi wal afu minkum wa nastaghfirullah wa subhanakallahu hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.